إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. وكان متواضعا حتى أنه ذات ليلة وجد أحدا من الضعفاء الخدامين وفي رجله شوكة، والمسكين هذا يطلب من يخرج الشوكة من رجله فلم يجد أحدا، فقال الحبيب علي بن حيدروس أنا بأخرجها، فامتنع وقال له ما يصلح. وما كان من الحبيب علي إلا أنه أقسم عليه أنه يخرجها بنفسه، وربما حمل رجل مسكين وأخرج شوكة بيده والضعيف في غاية الخجل والحياء، يا ما أحسن التواضع والانكسار. وكان أيضا صاحب ورع حتى أنه سنة من السنين كان غائب، وجعل وكيل على نخيله في حضرموت، ولما قطع الخريف وسكوه ورزموه جاء الحبيب وقدم، فسأل الوكيل عن التمر وقال له ما شاء الله فيه البركة، وقال له خرجت الزكاة كاملة، وقال له نعم إلا إن نحن أخرجنا الزكاة المديني من الحمراء، فقال الحبيب لا حول ولا قوة إلا بالله، وغضب على الوكيل وشد غضبه وأمر إخراج التمر جميعه وتصدق به. ثم ذكر الشيخ فضل الملقب بدنقور وعظم حاله، وكان ذا ورع حاجز، وإن في يده عرك يتحرك يعرف به الحلال من الحرام. ثم قال سيدي إني ذات مرة قدمت له خريف، لما جاء عند سيد الجد أحمد بأمر جدي أحمد فأكل منه ما شاء الله، ثم قال له بنبشرك شوف هذا تمر حلال، وأولاد هذا الشيخ إذا جابوا لهم الخبرة وقت الخريف لا يقدمون على الأكل منها حتى إذا حضر أبوهم أخرج منها قدر الزكاة، وبعد ذلك يمدون أيديهم، وأما الزبل فلا. والآن فين البراء؟ من يوم راح الورع راح الخير كله، من أكل الحلال أطاع الجوارح هشام أبا، ومن أكل الحرام عصى الجوارح هشام أبا، من أكل الحلال 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والورع مطلوب في كل حال وفي كل وقت، وفي رمضان أكثر وأعظم. لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز، كان بعضهم معه دورك هذا مثل شبتي بوطل لذي تنبطني عير فاتفق أن انكسر ذلك الدورك، فبكى ذلك بكاء شديدا، فرحمه بعضهم وقال له لماذا تبكي؟ إن كنت تبكي على دورك خذ بدله دورك، وقال لا أجد مثله، وأن لي هذا حلال، وأنا أعلم من الذي صلحه ومن أين ترابه، وكل حلال وأما غيره فما أدري به، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يزع فيه الحديد. ثم ذاك الرجل يطيل سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومدعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك، الدعاء مفتاح، أسنانه أكل الحلال، ومن اشترى ثوبا بعشر دراهم فيها درهم حرام لم يتقبل الله منه صلاة ما دام عليه ذلك الثوب. وهذا الزمان تغير فيه الأشياء وتنكرت، ولكن الله يوفق. Al-Habib Ali Al-Habshi menceritakan, ketika aku datang ke kota Tarim dan aku mampir ke rumahnya Habib Ali bin Idrus bin Syihab. Ini Habib Idrus bin Ali bin Syihab, setiap malamnya, akhir malam dia berdiri ibadah kepada Allah, membaca 10 juz Al-Quran. Demikian juga ibunya. Dan itu sebelum dilaksanakan di rumah, sebelum membaca hizib ada di masjid. Habib Idrus, Ali bin Idrus bin Syihab adalah orang yang sangat tawadu. Suatu saat, suatu malam, salah seorang di antara pelayannya, pelayan laki, ada yang kakinya itu kena duri atau kena paku begitu. Dia kesakitan begitu. Dia minta ada seseorang untuk bisa mencabut. Nggak ada orang waktu itu, kata Habib Ali bin Idrus, anak yang nyabut. Oh jangan, jangan nanti. Ya biar anak, nggak ada orang lain, kata dia. Enggak mau kalau ente. Akhirnya paksa, harus anak. Diambil kakinya, khedamnya dari itu, dicabut sendiri, dibeseni, gitu. Tuh lihat bagaimana tawaduknya. Nah, bukan serta-merta begitu. Ingin dilayani, tapi tidak melayani. Tapi seorang itu kalau ingin jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan daripada orang bawahannya. Bukan menuntut untuk dilayani oleh orang bawahannya. Nah, beliau juga orang yang sangat warok. Nah, satu saat ketika beliau pergi, dia punya satu kebun ya. Dia wakilkan kepada seseorang untuk merawat. Sampai setahun panen, bagus panennya. Datang itu Habib, kemudian dipanggil itu si wakil, gimana kamu merawat bagus? Ya apa hasilnya, Masya Allah, bagus, luar biasa, kata dia. Udah dikeluarin, dikeluarkan zakatnya. Oh iya, anak keluarkan zakatnya, tapi dengan kurma yang lain, bukan kurma yang sama, kata dia. Malah la haula wala quwwata illa billah, enggak benar ini, kata dia. Ini harus sama gunanya. Akhirnya udah, kalau begitu yang ada di gudang semuanya keluarkan sedekah itu kurma. Kita enggak mau nyimpan yang ada di situ. Yang ada di situ yang ada di situ apa kurma yang masih ada ya tidak beres dengan zakahnya. Kemudian diceritakan di situ juga Syekh Fadl. Syekh Fadl ini orang yang warok, yang luar biasa. Jadi kalau makanan tadi itu halal, bergerak tangannya mau ngambil. Kalau makanan itu haram, enggak bergerak. Berat untuk bergerak. Nah, karena itu, ini Allah berikan kepada beberapa hambanya, ini yang dikatakan furqan itu ya. Jadi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Siapa orang bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan berikan tanda untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang halal dan mana yang haram, yang tidak diketahui orang yang lain gitu. Ini Syekh Fadl luar biasa. Beliau sendiri Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, dia mengatakan ketika datang kepada ayah datuku Habib Ahmad Asy-Syafi'i. Ini Habib siapa namanya, Syekh Fadl dari ini, dia akhirnya makan ada di situ, kemudian dia menyatakan, anak kasih kabar kamu bahwa ini makanan semuanya adalah halal, karena ini makanan tidak dimakan hasil ini buah atau ini kurma tidak dimakan kecuali setelah dikeluarkan zakatnya sempurna. Dia bisa merasakan halalnya tadi itu. Dan sekarang kalau kita lihat di zaman sekarang, mana itu yang namanya warok? Udah hilang. Yang mau bekerja, yang dicari keuntungan. Yang ada di dalam pemerintahan, yang dicari kedudukan. Yang ulama, yang dicari pengaruh. Untuk mencari yang halal, itu sudah nggak ada tujuannya. Yang penting hasil yang banyak. Karena itu kita lihat bagaimana amal orang akhir zaman ini banyak yang nggak karuan. Rasulullah bersabda, man akal al halal ata'a jawarihu syam aba, wa man akal haram asa jawarihu syam aba. Siapa orang yang makanannya halal, anggota badannya akan berbuat taat, mau tidak mau. Siapa orang makanannya haram, anggota badannya akan berbuat maksiat, sadar atau tidak sadar. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, man akal al halal arba'ina yauman tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi 'ala lisanih. Siapa orang yang makanannya halal selama 40 hari dijaga, enggak sampai disentuh syubhat atau haram, maka akan keluar hikmah-hikmah dari lisannya yang Allah salurkan dari hatinya. Nah, omongannya semuanya hikmah. Enggak ada omong kosongnya, semuanya hikmah. Wara ini adalah satu hal yang sangat penting. Di setiap waktu tentunya, apalagi ada di bulan-bulan mulia seperti bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar, lam yutaqabbal dzalika minkum illa bi wara'in hajiz." Kalau seandainya kamu tadi itu sholat, begitu banyak kamu sujud dan rukuk sampai bungkuk, bagaikan apa namanya busur panah, dan kamu itu berpuasa, begitu banyak kamu berpuasa dan sahur sedikit, buka sedikit, sampai lemes badan kamu seperti senarnya gitar, itu semuanya tidak Allah terima ibadahnya, kecuali dengan warok yang benar-benar mencegah kamu daripada yang diharamkan dan syubhat. Diceritakan di sini ada seseorang yang memiliki wadah dari tanah tempat air seperti kendi begitu kalau di sini itu. Itu saat pecah kendinya, ditangisi itu kendi yang pecah. Nangis dia. Loh, kata dia, ada apa dia nangisi kendi ini? Biar aku akan ganti nanti. Tak berikan lagi nanti kendi. Kamu bukan itu yang anak tangisi. Anak tahu persis siapa yang membuat ini kendi, orang yang soleh. Dan anak tahu persis dari mana itu tanahnya, itu tanah yang halal. Pembuatannya semuanya ini kendi 100% halal. Karena itu air yang ada di dalamnya berkah. Siapa yang akan bisa menjamin kalau kendi yang akan kamu ganti itu akan sama dengan kendi yang kendiku yang sudah pecah tadi itu. Yang aku tangisi halalnya ini, bukan berarti kendinya ini, kata dia. Kalau lihat bagaimana orang dulu tadi itu. Halal itu kata Nabi, halal halal bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi ada perkara-perkara yang tidak jelas. Ada, tapi enggak banyak. Kalau perkara-perkara yang tidak jelas, maka hindari. Karena itu bisa berbahaya. Antara halal dan haram sebabnya lebih baik dihindari itu untuk menguji kamu. Lebih condong menyelamatkan diri dari yang haram atau lebih berisiko untuk yang haram. Sama dengan orang kalau miara hewan ternak. Hewan ternak, di situ ada bibir sumur atau misalnya dekat jurang. Kalau kepingin hewan ternaknya itu selamat nggak jatuh ke sumur atau nggak jatuh ke dalam jurang, maka jangan deket-deket ada di pinggir jurang kalau miara hewan ternak. Jauhkan dari situ, insya Allah akan selamat. Begitu juga kalau kamu itu membawa diri kamu supaya selamat daripada yang haram, jangan deket-deket yang syubhat. Deket-deket syubhat, sebentar lagi akan kecegur ke yang haram. Begitu juga dekat-dekat jurang, ya sebentar lagi mungkin kamu kepleset masuk ke dalam jurang. Untuk menyelamatkan diri dari yang haram, yang syubhat kamu harus tinggalkan. Kemudian diceritakan oleh Nabi ada satu orang yang dia tadi itu berlagak sufi. Oh, rambutnya nggak disisir rapi, pakaiannya kusam, pakaiannya kotor, baunya tidak sedap, dia agak sufi. Setiap saatnya dia mengadakan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Doa terus, zikir terus. Tapi makanan enggak beres. Makanan haram masuk. Umat amu haram. Minuman juga enggak beres. Yang haram pun juga diminum. Pakaiannya pun enggak beres. Yang haram pun juga dipakai. Malah orang tuanya mulai dia bayi, susunya, semuanya diambilkan dari yang haram. Karena istijabulah. Dari mana itu zikir doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bukan karena yang paling penting halalnya. Bukan berlagak sufinya. Tapi halalnya itu yang paling penting. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan siapa orang yang membeli baju dengan 10 dirham. 9 dirham halal, yang 1 dirham haram. Maka sholatnya dia tidak diterima semenjak pakai itu baju. Itu yang 1%, 10%-nya yang haram. Nah kalau kita ini dari mana? Karena itu banyak kamu lihat kaum muslimin sekarang dari itu tidak berkah. Kenapa? Semuanya banyak yang gak beres. Doa ini bilang kunci. Ya? Kunci keselamatan, kunci. Cuma kunci itu kan ada giginya, gigi kunci. Kita berdoa kepada Allah, kita sholat, itu kunci. Cuma giginya kunci itu makanan halal. Nah kalau ada kunci tapi nggak ada giginya kunci, ya nggak bisa dibuka. Begitu juga doanya kita nggak akan diterima oleh Allah kalau nggak beres makanan halalnya. Nah, karena itu jangan makan kecuali yang halal. Nah kecuali sekarang, Masya Allah. Ya. Kaum muslimin beli tanah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Bangun rumah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Beli pakaian dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya gimana? Nggak lama ada gempa, rumah yang dibangun dari haram rubuh. Tanaman, caranya nggak dibenarkan dengan cara Islam. Utang sana, utang sini dengan cara riba, beli pupuk dengan cara riba, udah jadi, kena banjir, hancur, rugi. Tambah juga begitu, hancur semuanya. Kenapa? Nggak kuat dan didasari dengan yang halal. Jadi ya begini, nggak akan bisa dirasakan lah nikmat dunia, wala nikmat akhirat. Tapi orang dulu, subhanallah, nanti lihat pekerjaannya berkah semuanya. Kenapa? Tidak mau kecuali dengan cara yang halal. Nah, karena itu cari yang halal, berkah, bisa dirasakan sampai anak cucu. Nah, jangan sampai kita kesusu-kesusu, ke guru-guru, sampai akhirnya yang haram pun jadi. Akhirnya malah petaka nilainya, hasilnya nantinya. A'udzubillahi min dzalik. Allah. Hadir. Ya Sayyidah. إليك يا ربي يا عالم بذات الصدور إليك يا ربي يا من له تفسير الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهل الكسال مختار بدر البدور محمد تهردي نور طمس كل نور وبالرضا الذي يزكي سراب الطهور غدا من الخاطئه يوم البعث يوم النور وبابنة المصطفى زهرة بطول الصدور وبالحسن دي زهد فيه يونس دار الورود يا بالحسين التي غدره به أهل الفجور شهد الصفيفاء بالرضا والسرور وراح قاتله يدعو في لظى بالثبور نسألك بهل الكساء يا ربي صف السرور وانزل لنا الأبياس كنا حين يسقي الزبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل مال قمري سجى في الوكور وكلما سار حاد قزيت طيبة يزور والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقينا وقربات لنا بديننا معنى القدر والدى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تترضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلالا دائما واقل الخير علما نحظى بالخير نبقى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقرنا في منك العيون وافض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا بالمنون واغفر واستر انت اكرم القدر وصلاة الله توسع المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب دين النجيب وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى أهل المصالح الورث اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن حرم مرض وعصب وحسبنا الغنيم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني بعفوك ورجاء دربي